Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian qira'ah ala kitab Riyadhus Shalihin wasyarah alaih, membaca kitab Riyadhus Shalihin dan juga penjelasan yang bisa kita ambil darinya. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyampaikan atau memulai bab as-sabr, bab tentang kesabaran, bahwasanya sabar itu adalah habs an-nafas anil jaza, menahan jiwa untuk marah, tidak terima, dan juga menahan lisan untuk syakwa, mengadu, mengeluh, serta menahan jawarih, anggota tubuh, untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhai Allah ketika tertimpa musibah. Dan telah kita baca bersama faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bahwa sabar itu atau sabar itu memiliki tiga macam. Sabar di atas ketaatan, sabar dalam rangka meninggalkan maksiat, dan ini berat karena jiwa senantiasa mendorong untuk bermaksiat. Ditambah lagi ada apa? Musuh. Musuh yang ingin kita ini senantiasa terjerumus ke dalam kesalahan. Ditambah konco, teman yang suka mengocok-ngocoki kita untuk berbuat maksiat. Ini tiga unsur yang menjadikan bersabar untuk meninggalkan maksiat itu sangat berat. Jiwanya mendorong-dorong, syaitonnya mendorong-dorong, temannya menarik-narik, menarik diajak gitu. Berat. Kemudian kita telah sampaikan juga bahwa yang ketiga adalah jenis sabar atas musibah, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan-ketetapan Allah seperti kita sampaikan ada dua, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Yang pertama adalah al-aqdar al-mula'imah, ketetapan-ketetapan Allah yang sesuai dengan keinginan kita. Ingin sembuh-sembuh, ingin sehat-sehat, ingin kaya-kaya, ingin gemuk-gemuk, ingin hutangnya lunas, segera lunas, ingin punya pasangan, segera punya pasangan, ingin punya anak, segera punya anak. Ini mula'imah, sesuai dengan keputusan Allah. Allah berikan kepada hambanya sesuai dengan apa yang diinginkan hambanya. Tapi terkadang Al-Aqdar itu jenis yang kedua adalah Al-Mu'limah, sesuatu yang menyakitkan, ya, sesuatu yang menyakitkan, yang tidak sesuai dengan keinginan hamba. Ingin sembuh malah tambah loro, ingin kaya malah tambah miskin, ingin segera lunas hutangnya malah tambah akeh, ya. Ingin lemu malah saya pun, ingin panen gagal. Jadi ini musibah-musibah yang tidak sesuai dengan keinginan seorang hamba. Dan kedua-duanya, mula'imah dan mu'limah, butuh sabar. Baik yang sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, kedua-duanya butuh sabar. Kalau mula'imah itu butuh sabar, karena apabila sesuai dengan keinginan kita, kita harus apa? Bersyukur. Dan syukur itu adalah salah satu bentuk dari ketaatan. Ketaatan itu butuh apa? Sabar. Kalau mu'limah yang menyakitkan, wis cetrong, jelas. Nah, yang mu'limah kemarin kita terangkan, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, bahwa mu'limah itu ada yang dengan asbab samawiyah, bukan campur tangan manusia. Ada yang karena dengan sebab al-bashar, campur tangan manusia. Beda antara kejedut sama ditutup. Ya. Bersabar ketika kejedut itu lebih ringan dibandingkan bersabar ketika ditutup kancane. Jedut seakan-akan kayak enggak sengaja, tapi itu keputusan Allah, itu takdir Allah, Allah yang mengatur. Itu kita lebih mudah untuk bersabar. Beda kalau benjute karena ditutup, ya, karena tahu bahwasanya ya ini menyebabkan kepala saya benjut nih orang ini. Jadi untuk bersabar itu lebih sulit. Sabar ketika menghadapi perkara-perkara yang disebabkan oleh manusia itu sabar tingkat tinggi. Dan inilah yang dialami atau dilakukan oleh para anbiya, seperti kita kemarin sampaikan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diganggu, beliau senantiasa ingat tentang Nabi Musa. Laqad rahimallahu Musa. Qad udiya akthara min hadza fa sabara. Sungguh mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Musa. Dia itu diuji dengan ujian yang lebih berat dari yang menimpa diriku, diganggu oleh pengikutnya, lebih berat oleh umatnya, tapi dia bisa bersabar. Padahal Nabi Musa itu masya Allah, taruhlah melawan, mungkin gak ada yang bisa melawan Nabi Musa. Wong Nabi Musa itu kuat sekali. Nempeleng batu remuk macamnya pecah. Apalagi nempeleng orang. Masya Allah. Tapi beliau bersabarnya luar biasa. Demikian juga Rasulullah SAW. Batu semua sahabat tidak ada yang bisa mecahkan. Beliau cuma 3 kali pukulan pecah itu batu. Jadi kuatnya luar biasa. Tapi dua-duanya bersabar disakiti oleh umatnya saat itu. Ya. Bahkan beliau sampai berdoa, Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Sudah memaafkan, memintakan ampun kepada Allah, memberi udzur lagi. Oleh sebab itu, orang-orang yang semacam ini layak untuk diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita masuk pada kelanjutan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa sikap manusia menghadapi takdir sikap manusia menghadapi takdir itu ada empat macam. Ya, jebret kena musibah. Itu orang-orang ada empat macam. Yang pertama adalah an yatasakhat. Yatasakhat dari kata sukhtun. Apa sukhtun? Marah, nesu, ngresulo, ya, muni-muni, tidak terima. Ini tasakhut. Ini jenis orang yang pertama. Jenis orang yang kedua, berarti yang pertama ini ranking dol, nggak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ranking tiga, ya, ada empat orang ya. Ranking endol, ranking 3, ranking 2, ranking 1. Nanti silakan panjenengan masuk yang mana. Mudah-mudahan tidak ranking endol. Yang pertama ini tasakhut, ranking 0. Enggak ada peringkatnya. Yang ketiga, yang kedua ya, ini peringkat ketiga. Orang yang terbaik peringkat ketiga. Itu as-sabr. An yasbir. Tingkat sabar. Ustaz, sabar tingkat tiga, iya. Terus yang di atasnya apa, Ustaz? Yang di atasnya ridho. Di atasnya lagi syukur. Diantemi malah matur nuwun misalnya. Masyaallah. Suwun ya, wis diantemi. Loh, malah suwun. Ya berarti dengan diantemi kan Anda masih bisa melihat saya, masih bisa menyentuh badan saya, matur nuwun, daripada ora dimek sama sekali, Masya Allah. Subhanallah. Jadi ini empat orang. Yang pertama an yaskhat. Sakhat itu marah, itu bisa dengan hatinya, kata Syekh. Imam biqalbihi. Sekarang kita kupas satu persatu sebagaimana Syekh sebutkan di situ. Ima bi qalbihi au bi lisanihi au bi jawarihi. Sukhat itu bisa dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan jawarihnya. Ini orang yang tidak ada nilainya di hadapan Allah, sukhat. Terima musibah malah nesu. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dengan hatinya? An yakuna fi qalbihi syai' an rabbihi min as-sukhat wa syirrah 'ala Allah wal iyad billah. Ketika ditimpa musibah, maka di hati orang itu ada kemurkaan kepada Allah. Prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat yang semacam ini. Sifat tidak suka dengan Allah. Enggane nang lu ngelamar wis bertahun-tahun ditolak. Ki malah nembe ketemu malah kon ngelamar. Jadi di hatinya itu bukan hanya tidak suka dengan kejadian itu, tapi tidak suka kepada Allah. Ini bahaya sekali. Jadi tidak sukanya itu kepada Allah. Marah kepada Allah, mengatakan atau merasa bahwasanya dia telah dizalimi oleh Allah dan yang lain-lain, merasa bahwasanya Allah tidak adil kepadanya. Ya, ini sukhat. Wa yashuru ka anna Allah qad zalamahu bi hadhihi al-musibah. Dia merasa bahwasanya Allah telah menzalimi dia dengan musibah ini. Allah telah menzalimi. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang itu merasa begitu. Ya, walaupun mungkin tidak sering kita jumpai hal-hal seperti itu, tapi kemungkinan seperti ini ada. Terutama bagi orang-orang yang imannya apa? Sangat lemah. Kepercayaan dia terhadap hari akhir lemah, bahkan boleh dikatakan tidak ada. Sehingga dia murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Amma bil lisan, adapun sukhat dengan lisan, murka dengan lisannya. Fa'an yad'u bil wail wa thubur. Maka dia berkata atau mendoakan, menyeru dengan wail, kecelakaan. Ini kata-katanya buruk. Yang diucapkannya itu adalah perkataan yang buruk. Celakalah fulan, atau celakalah diriku, atau celakalah. Bahkan dia mungkin mengatakan dengan lisannya, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak adil dan yang lainnya. Hanya subad dahra. Dia misalnya adalah mencela masa hari. Gagal panen. Yang dicela musimnya. Gara-gara, saya contohkan aja nih, untuk bidangnya dari ini, gara-gara musim cepat, kecepatan gitu. Musim kecepatan, panennya gagal. Kudune durung mudan malah ndadak udan. Mencela hujan. Dia mencela hujan, dianggap hujannya terlalu cepat datangnya. Padahal yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyaksikan apa yang dia ucapkan, mendengar apa yang dia ucapkan. Hujan itu hanya diutus oleh Allah. Kalau ada seorang utusan dicela, berarti mencela yang memutus. Tidak ada penghargaan sama sekali dengan yang memutus. Ya subud dahar. Padahal Allah itu yang mengatur dahar. Dia mencela waktu, mencela masa. Padahal Allah lah yang mengatur waktu dan masa. Ini dengan lisannya. Tasakhut bil jawarih mithlu an yaltam khaddahu. Misalnya kalau dengan jawarih, tasakhutnya, murkanya itu dengan nempeleng-nempeleng pipi. Siapa itu, Ustaz? Ya, orang-orang yang merasa dapat musibah terkadang apa? Pipine dhewek diantemi. Ya. Nempeleng-nempeleng pipi. Au yasfa' ra'sahu, atau memukul-mukul dan melukai kepalanya. Wa yantifu sya'rahu, bahkan terkadang apa? Jambak-jambak rambutnya. Ya, pokoknya tingkahnya serba tidak menyenangkan. Ya. Wa yusuk wa yasuq thawbah, kadang merobek bajunya. Dan sekilas dan segalanya seterusnya. Merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Tidak ada. Subhanallah. Musibah itu tidak akan bisa hilang dengan kita ini merusak apa yang ada di sekitar kita. Makanya ketika dahulu di zaman Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, datang di saat itu ada pimpinan yang sangat zalim, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan kezaliman Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi sangat banyak dirasakan oleh kaum muslimin. Mudah membunuh, bahkan para ulama pun dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dibunuh orang yang dipenjara, dipateni. Dan membunuhnya kadang dipenggal langsung, kadang di depan dia orang-orang suruh membunuh. Subhanallah. Sehingga kondisi semacam ini membuat masyarakat muslim saat itu menjadi getet. Getet itu bahasa Indonesia ini apa? Ya, geram. Geting. Gemes, getet, geram, geting. Akhirnya tentunya mereka punya keinginan untuk menyingkirkan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Datang mereka berbondong-bondong masuk ke majelisnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama yang tersohor. Datang mereka berbondong-bondong meminta nasihat dari Al-Hasan Al-Basri. Mereka menyampaikan kezaliman Al-Hajjaj. Al-Hasan Al-Basri sudah tahu. Sampaikan bahwasanya Hajjaj begini, begini, begini, begini. Kita harus begini. Pokoknya kita harus segera singkirkan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Karena dia ini musibah bagi kaum muslimin. Maka kata Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kalau memang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu adalah musibah, maka musibah dari Allah tidak akan bisa diselesaikan dengan pedang. Bersabarlah kalian. Musibah dari Allah tidak akan bisa diselesaikan dengan pedang. Dia nawang loro malah nesu. Misalnya begitu. Ibaratnya ini ada musibah, nah, kamu enggak usah marah. Kamu harus bersabar. Mendengar nasihat seperti itu, gimana mereka? Enggak terima. Akhirnya mereka tadinya minta pendapatnya Al-Hasan Al-Basri. Tapi begitu tidak Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau ini musibah dari Allah, kalian sudah yakin ini musibah dari Allah, musibah dari Allah tidak akan bisa selesai dengan pedang. Bersabar kalian, sabar. Tadinya minta pendapat Al-Hasan Al-Basri, tapi mendengar pendapatnya itu tidak sesuai dengan keinginan hati. Terus getem, geting, gemes. Ya. Mendengar kata-kata ulama kayak gitu lagi. Bubar mereka dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Sambil keluar apa kata mereka? Mada qala hadzal ilaj? Apa tadi yang dikatakan oleh keledai tadi? Al-Hasan Al-Basri dikatakan keledai. Mada qala hadzal ilaj? Katanya, apa yang dikatakan keledai tadi? Akhirnya mereka memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Ribuan bahkan puluhan ribu meninggal. Dan Al-Hajjaj bin Yusuf tetap berkenang. Karena memang orang yang jago perang Al-Hajjaj bin Yusuf. Pasukannya juga pasukannya yang kuat. Dan banyak ulama-ulama di zaman itu ikut terjun. Memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf ini banyak ulama yang sudah mengkafirkan. Tapi Al-Hasan Al-Basri tetap mengatakan sabar. Ini musibah dari Allah. Gak bisa diselesaikan dengan pedang. Kita harus mendekatkan diri pada Allah. Banyak-banyak doa kepada Allah. Perbaiki diri dan yang lain-lain. Tapi innana qaumun musta'jilun. Kita ini terkadang orang-orang yang tergesa-gesa. Akhirnya mereka berontak. Para ulama juga kemudian banyak yang turun. Al-Hasan Al-Basri termasuk ulama yang tidak turun. Ikut memberontak. Walaupun dikatakan sebagai apa tadi? Keledai. Dah, akhirnya terjadi pertempuran dan yang lain-lain. Banyak yang meninggal. Ada yang ditawan. Ada yang pergi diusir dari. Sampai sebagian ulama yang dan orang-orang yang selamat, orang-orang yang selamat dari pertempuran itu, kalah dari Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, mereka mengatakan, duhai, seandainya dulu kita mengikuti nasihat Al-Hasan Al-Basri. Baru mereka sadar. Itulah ulama. Terkadang memandang jauh. Sabar terhadap segala bentuk musibah. Kita ini kadang sok enggak sabar. Wudunen dirambung nganggo pedang. Ya. Wudune kan tidak nganggo pedang bisa, ya kan? Jalu nganggo pedang wudune sudat-sudat nganggo pedang. Ya kejeron. Insyaallah naudzubillah min dalik. Nah ini tasakhut bil jawareh. Ustaz, kalau musibah semacam ini kita enggak boleh berusaha. Jangan dikira bahwasanya doa, jangan dikira bahwasanya duduk belajar ilmu, jangan dikira bahwasanya Anda sholat, itu tidak menyelesaikan masalah. Tuh lihat dulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, punya masalah gede, besar, ninggalkan istri dan anaknya, di mana? Di Mekah, biwadin ghairi dzar'in, lembah yang tidak ada tanaman-tanaman yang bisa dimakan. Cuma dikasih kurma sak gantang, banyu sak teko. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Doa. Ternyata Allah kemudian munculkan zam-zam. Jadi jangan dikira doa itu berarti tidak berusaha. Doa itu jauh bermanfaat daripada sekadar mungkin sebagian orang menghadapi masalah yang disampaikan tadi tentang hajat bin Yusuf, terkadang berkuar-kuar, kadang mencela dan yang lainnya, tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan memperkeruh permasalahan. Kalau Allah sudah berkehendak, sebuah penyakit hilang tiba-tiba. Terkadang semua dokter sudah apa? Angkat tangan. Termasuk perawat, pasiennya juga ikut angkat tangan. Tapi ketika kemudian berdoa, Allah mampu untuk hilangkan penyakit tersebut. Kita pernah dengar cerita seorang ustaz, tidak langsung, tapi bisa kita takkit secara langsung, karena ustaz itu sering kita temui juga, tentang seorang pasien yang sudah divonis dokter bahwasanya kamu itu umurnya gak akan lama. Marah pasiennya. Jangan bilang begitu, Pak Dokter. Sesungguhnya yang punya umur itu Allah. Saya akan buktikan. Dia marah. Dokter nentukan umur kamu gak lama. Itu kan berarti sudah nentukan. Ya kalau mau parah, mungkin sebaiknya dengan kata-kata yang lain. Ya, yang jangan memastikan bahwasanya umur itu sebentar lagi, tidak lama, jangan. Karena kita tidak bisa memastikan. Akhirnya pasien itu nantang, pokoknya akan kita buktikan siapa yang umurnya tidak lama. Dia pulang gak mau berobat lagi. Di rumah kerjaannya doa. Sudah divonis mati. Paling umurnya tinggal sebulan, kata dokter. Kata dokternya begitu. Sebulan kemudian pasien ini datang ke rumah sakit sembuh total, mencari dokter yang memvonis dia meninggal dunia. Berarti yang mati siapa? Dokternya malah. Pasien ini terseurit. Mari, masya Allah. Doa. Doa itu luar biasa. Karena doa itu langsung kita minta kepada engkang, nawa. Kagungan, kita minta kepada Zat yang Maha Kuasa, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha Mengatur urusan hambanya, Allah Maha Kuasa. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi kita jenis orang yang pertama ini, na'udzubillah min kata sakhut, ya. Entah itu dengan apa, lisannya, entah itu dengan hatinya, musibah. Kita kadang terima musibah itu tasakhut terus isinya, ya, suudzon terus kepada Allah. Kapan kita husnudzonnya kepada Allah? Rego, apa namanya, berambang mundak sedikit, terus bingung. Padahal itu kemungkinan disebabkan ulah-ulah kita sendiri. Kayak misalnya, Syekh kita pernah bercerita bahwasanya di satu tempat itu harga ikan melonjak. Ini sudah marah-marah sebagian orang. Harga ikan, mertas ikan apa? Iwak-iwak. Ulam. Begitu dicek, ternyata apa yang terjadi? Itu kerjaan sebagian manusia. Kenapa ikan menjadi mahal? Jadi ketika nelayan membawa apa hasil tangkapannya, kemudian dibeli oleh para tengkulak, tengkulak begitu istilahnya. Oleh para tengkulak ini sebagian ikan dibuang lagi ke laut. Akhirnya ikan menjadi apa? Mahal. Ya ulah kita. Makanya ya itulah tadi. Musibah yang ada di muka bumi ini ulah kita. Oleh sebab itu yang pertama kali harus kita ingat tadarruk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasad fil barri wal bahr. Bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi dan lautan karena sebab ulah perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk mencicipkan kepada mereka sebagian akibat, sebagian atau akibat dari sebagian ulah mereka sendiri. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri dan yang lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadzal hal as-sukh halul hala'in alladziina harramu minas thawab walam yanju minal musibah. Kondisi sukh, murka, enggak suka terhadap musibah seperti ini, terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kondisinya orang-orang yang suka mengeluh. Halu', ya. Kalau dikasih harta manu', ya. Idza masahu syarru jazu', wa idza masahu alkhairu manu'. Kalau dapat kebaikan ditahan-tahan, kalau dapat musibah muni-muni, itu halu' namanya. Makanya dikatakan di sini hadhihi au hadza halus sukhat halul hala'in. Hala'in itu kondisinya orang-orang yang suka ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a, itu maksudnya. Hala'in itu kayak gitu. Ini kalau dapat kebaikan ditahan, enggak mau bagi-bagi kepada yang lain, tapi kalau dapat keburukan ngeluh, ya. Harramu minas thawab atau hurrimu minas thawab, mereka enggak dapat pahala. Walam yanju minal musibah, dan tidak selamat menghadapi musibah yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Balil ladina iktasabul itsam, bahkan mereka orang-orang yang melakukan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Fasara indahum musibatan, sehingga mereka justru mendapatkan dua musibah. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu dua musibah? Musibatun fid dini bitasakhut atau bisuhat. Musibah yang menimpa agama mereka karena mereka sukhat. Karena mereka murka. Murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa musibatun fid dunya lima atahum mimma yu'limuhum. Dan musibah yang menimpa dunia mereka dengan sebab yang menimpa atau dengan sebab apa yang mereka rasakan. Ini musibah diniyah dan musibah duniawiyah. Makanya yang perlu jadi catatan, kalau Allah memberikan musibah kepada kita, cukup. Jangan sampai musibah dunia itu mendorong kita terjerumus ke dalam musibah apa? Agama. Jangan sampai musibah yang menimpa kita menjadikan kita ini terjerumus, terkena musibah apa? Agama. Ya, kalau dalam kondisi sekarang, meskipun diunekke keledai, seperti kata-kata siapa? Orang-orang terhadap Al-Hasan Al-Basri. Sabar, ya. Terus ngaji, terus mempelajari ilmu, terus mengamalkannya, terus mendakwahkannya. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Kemudian kata Syekh, fasara indahum, kemudian amal hal atsaniyah, adapun ranking 3, ya, kondisi kedua, maksudnya kondisi kedua dari orang yang mendapatkan musibah tadi, yang pertama kan tadi apa? Sukhat. Yang kedua apa? Sabar. Jadi kalau kita sabar itu masih ranking 3, ya. Fasabru alal musibah, bi an yahbisa nafsahu, yaitu ketika orang ditimpa musibah dia sabar, dia tahan jiwanya, dia betul-betul tekan jiwanya, dia paksa jiwanya untuk menerima hal itu. Wa huwa yakrahul musibah wa la yuhibbuha, walaupun pada hakikatnya dia enggak suka musibah itu. Namanya sakit siapa yang suka? Namanya mobilnya hilang siapa yang suka? Enggak ada yang suka. Dia enggak suka kejadian itu, enggak suka. Dalam hatinya tidak suka kejadian itu. Akan tetapi dia tetap menahan diri, tidak sampai dia itu murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan muncul. Keluarganya meninggal dunia, saudaranya ditimpa musibah. Ada kesedihan, enggak suka kejadian itu menyedihkan dia. Tapi dia tahan sehingga mulutnya, hatinya, jawarihnya tidak murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuhibbu an waqa'at, lakin yusabbir nafsahu, dia tahan-tahan jiwanya. Wa la yatahaddats bil lisan bima yuskhitullah, dan dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat Allah murka. Wa la yaf'alu bi jawarihi ma yughdibuhullah, ma yughdibullah, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Wa la yakunu fi qalbihi 'ala Allahi syai'un abada, dan di hatinya tidak ada perasaan apa-apa kepada Allah. Bersih. Sudahkah kita masuk golongan ini atau belum? Sedih ya sedih, tapi hatinya bersih dengan Allah. Mulutnya dijaga, jawarahnya tenang. Itulah sabar. Sabirun lakinnahu karihun laha, kata Syekh. Dia tetap bersabar, menahan diri meskipun dia tidak suka kejadian itu. Merasa sedih dengan kejadian itu. Ini kondisi orang yang apa? Sabar. Biasanya mentok-mentoknya kita ya paling ini. Kalau ingin naik lagi derajat kedua, ranking dua, itu jenis yang ketiga. Apa? Wahal ats-tsalitsah ar-ridha. Kondisi yang ketiga adalah ridho. Bagaimana itu? Bi an yakunal insan munsharihan sadra. Orang itu tertimpa musibah hatinya tenang. Tidak ada rasa apa tadi? Sedih, enggak ada rasa tidak suka, tenang. Yardha biha ridhoan taman wa ka'annahu lam yusib biha. Hatinya ridho, betul-betul ridho, seakan-akan tidak mengalami. Ini bagi dia, musibah dengan kesedihan atau musibah dengan kenikmatan sama. Itu gimana itu? Pripun niku, Bang? Loro sehat pada baik. Sakit sedih. Biasanya semua sudah keputusan Allah. Itu ridho. Sukih senang ya, jadi orang sukih ya, jadi orang kaya senang ya. Ya biasa saja, wong ini sudah keputusan Allah. Bersyukur kita, wah ini sudah keputusan Allah. Kalaupun Allah tetapkan saya menjadi orang miskin, itu pun keputusan Allah. Arep diwolak-walik kaya ngopo manut. Itu orang ridho. Nah yang lebih dahsyat lagi, yang ranking satu, itu syukur. Fayashkurullaha alaiha, dia bersyukur kepada Allah. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillahi ala kulli hal. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tetap mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, sekarang pun rampung jenengan mlebu sing kudu niku. Seneng le rampung, ridho napa syukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa sampai derajat orang yang bersyukur terhadap musibah yang menimpa kita. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.